Ayu, kitab, kutub. Kalau kitab itu ada alif. Nah. Kenapa rofa? Kutub. Kenapa kutub rofa? Untuk nilai. Kutub. Ayu kutubu taf kutubi tafsiril Qur'an. Ayu kutubi tafsiril Qur'an tansahu bi qira'atihi. Wa hifdzul Qur'an idza hafidha insanu wa nasiya. Wa hal hunaka wa'idun fihi. Wa kayfa yahfazul insanu wa yuhafidhu 'ala ma hafidha. Nah. Kitab-kitab seorang menghafal atau menjaga dan menjaga apa yang telah dihafal. Nah, ayu di sini sebagai apa? Isim apa ini? Isim istifham. Ayu ini satu-satunya isim istifham yang mu'rab. Nah, sebagai apa? Mubtada. Kutubi mudhof ilaih, tafsiri mudhof ilaih lagi, Al-Qur'ani mudhof ilaih lagi. Tansahu rafa nasab jazm. Ya kenapa? Kenapa? Mana fa'ilnya? Bisa enal file domir mustatir fihi wujuban takdiruhu anta. Nah, anta kamu ya, yang engkau ini kan berbicara sama syekh kan, jadi ya engkaunya juga syekh, tapi di sini bukan dia karena apa, mukhatab ya, diajak bicara di situ. Beda sama kalau misalkan yansah. Maka huwa, kalau jenis tansah anta. Fahifdul Quran idha hafidhul insanu. Indak ya khana. Insanu fa'il. Wa nasiya. Mana fa'ilnya nasiya? Abdillah. Dhamirun mustatirun bijawazan takdiruhu huwa. Fa'al hunaka wa'idun fihi. Wa kaifa yahfadul insanu. Insanu fa'il. Tanda rupanya dhamma. Kenapa? Isim mufrad. Jangan samar, ini nanti bukan alif nun, bukan musanna ya. Insan mufrad ya. Istamir ya. Turuk tarfan. Tarfan min hadil ulumi. Wala yumkinu ayakuna tafsiran wahidan. Yatanawal Qur'ana min jami'il jawani. Nah. Bila Syekh menjawab dengan perkataannya, Al-Quran dan ilmu tentang Al-Quran itu bermacam-macam. Dan setiap tafsir menafsirkan Al-Qur'an berbeda. Kok berbeda? mencakup sisi-sisi daripada satu sisi atau satu bagian sisi dari ilmu ini, ilmu-ilmu ini. Dan tidak mungkin hanya dengan satu fasih. Wala yumkinu ayyakuna, dan tidak mungkin dengan tidak mungkin Al-Qur'an itu dengan satu Al-Qur'an itu mencakup Al-Qur'an mencakup seluruh sisi-sisinya. Mutanawwi'atun khabar mubtada. Mubtada-nya mana? Al-Qur'an. Nah. Wa kullu mufassirin yufassirul Qur'ana. Qur'ana. Maqul bih. يتناول طرفا من هذه العلوم ولا يمكن أن يكون تفسيرا وصفية فارون إيا خبر يكون سيمنا منا باليغا balik tafsir ya. Dan tidak mungkin tafsir itu dengan satu tafsir. Al jawanib bi rafa nasab jar kenapa tanda jarnya bukankah dia sigha muntahal jumu? Nah, sehingga muntal jumu ada alif lam, batal lam. Sehingga bisa dikasrah. Kenapa isim ghairu munsharif yang ada alif lamnya bisa dikasrah? Karena kalau serupa dengan fi'il enggak boleh dikasrah. Karena jauhnya ya libu'dihi an syibhi bil fi'li. Kalau isim ghairu munsharif kenapa enggak boleh dikasrah? Tidak boleh ditanwin karena menyerupai fi'il. Ketika isim ghairu munsharif kemasukan alif lam kan enggak mungkin kemasukan alif lam fi'il sehingga bisa dikasrah. Kenapa bisa dikasrah? Libu'dihi an syibhi bil fi'li. Paham ya? Paminal ulama ini man rakaza fi tafsirihi fi tafsirihi ala tafsiril asari ay ala ma yu'assiru anis sahabati wa tabi'ina kai ibni jarir wa ibni kasir wa min hum man rakaza ala tafsirin nadari az-zamasari wa ghairihi walakin dan di sana ada ulama-ulama yang mengkhususkan di dalam tafsir, memfokuskan atas tafsir dalam tafsirnya, dalam tafsir asari, memfokuskan dalam penafsirannya atas tafsir asari, yaitu apa yang apa yang bersumber dari sahabat dan tabiin seperti Ibnu Jarir dan Ibnu Katsir. Nah, seperti tafsirnya Ibnu Jarir dan tafsir Ibnu Katsir. Itu dalam penafsirannya menafsirkan dengan qaul salaf, ya, al-athar. Terus di antara mereka ada orang yang memfokuskan di dalam tafsir Nadori. Seperti Zamasari dan selainnya. Nah, walakin khalas. Fa minal ulama imman. Man di sini isim apa? Nah. Mana silah mana aibnya? rakaza fi tafsirihi ayatnya. Atau yang kalau mau cari yang lebih dekat ya fa'il dari rakaza. Sebagai apa isim mausul di sini, man di sini? Secara i'rab. Fi mahali rafin mubtada. Khabarnya mana? Istamir ya. Walakin ana ara an yufassira al-ayati. Kok ti kenapa? An yufassira ayatu. Kenapa tuh? Kalau mau dibaca tuh ya dimajhulkan an yufassira al-ayatu. Naibul fa'il. Kalau anu baca yufassira ya maf'ul bi. An yufassara al-ayatu. An yufassara ayatu huwa binafsihi awalan. Ay yakraru. Oh, tapi lebih tepatnya yufassiru ya, mengeluarkan al-ayata. Fa'ilnya huwa. An yufassira al-ayata huwa binafsihi awalan. Ay yak kriru karrara yukarriru ay yukarriru fi nafsihi an hada anna anna hada huwa ma'nal ayati summa ba'da dalika yuraji'u ma katabahu katabahul ma katabahul ulama u fiha li anna hada yufiduhu an yakuna qawiyan fi tafsiri ghairu ghairi ghairi sebentar ayakuna qawiyan ghairu ayakuna qawiyan fi tafsiri ghairu setelah ghair apa? Setelah ghair, na'am. Alatin. Ala ghairi. Wa kalamullahu. Wa kalamu. Wa kalamullahu. Azza wa jalla. Kalamullahi. Wa kalamullahi azza wa jalla. Mundu bu'sir rasul. Bu'itha. Mundu bu'itha. Di sini mundu bukan huruf jar karena setelahnya fi'il ya. Kalau setelahnya isim bisa huruf jar. Idgharah. Mundu bu'itsu bu'itsa fi'il madhi. Mundu bu'itsa Rasul. Nah. Sallallahu alaihi wasallam ilal yaumi di lisani arabi. Lisanin. Di lisanin arabi. Yin Arabiyin mubayyinin. Mubinin. Mubinin. Walakin. Dan akan tetapi aku melihat. Aku berpandangan. Aku berpandangan bahwasannya. Di sini lihatnya bukan melihat dengan mata, artinya bukan ro'a basoriyah, tapi ro'a qalbiyah. Bahwasannya. Tafsir dia menafsirkan ayat dengan dirinya pada di awal pertama kali maksudnya menafsirkan dengan dirinya itu apa yaitu mengulang dia mengulang-ulang pada dirinya Bahwasanya ini adalah makna ayat-ayat. Ayatnya mufrad, makna ayat. Makna ayat. Kemudian setelah. Artinya apa? Dia dalam membaca itu difahami. Ya, dalam membaca Al-Quran itu langkah pertamanya adalah apa? Faham apa yang dia baca. Artinya. Kemudian setelah itu. Dia merujuk kepada kitabnya para ulama tentang apa? Tafsir. Tentang makna ayat tadi. Jadi yang pertama dia pahami apa yang dia baca ayat-ayat tersebut, kemudian dia merujuk kepada tafsirnya para ulama padanya. Karena hal ini memberikan faedah padanya berupa kekuatan pada tafsir yang pada tafsir tanpa butuh kepada yang lainnya. Dan firman Allah Azza wa Jalla ketika sejak mundur di sini bukan ketika tapi sejak diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sampai hari kiamat sampai hari ini ya tentunya juga sampai hari kiamat, tapi konteksnya di sini berbicara sampai hari ini itu dengan bahasa Arab yang jelas, sehingga difahami makna ayat bagi orang-orang yang paham bahasa Arab. Baik, walakin ana ara an yufassiral ayata huwa binafsihi. Al ayata sebagai apa? Makhlubi. Mana failnya? File kok di belakang fiil ya, nggak bisa. Failnya domain mustatir. Kembali ke mana? Failnya huwa itu. Anyufassirul ayata huwa. Kalau mau diletakkan di fiilnya ya anyufassirul huwa binafsihi al ayata awalan. Gitu. Kalau mau diurutkan yang apa fiil fa'il maf'ul bih. Tapi kan di sini maf'ul bih-nya ditengahkan. Yufassirul ayata huwa binafsihi huwa fa'il. Ayyukarriru binafsihi anna hadha huwa ma'na al ayati summa ba'da dhalika yuraji'u ma apa ini? Musulah sebagai apa? Maf'ul bih dari yuraji. Ma kata bahul ulama'u. Fa'il dari katab. Li'anna hadha yufidu an yakuna qawiyan. Qawiyan, Pak Usman. Sebagai maf'ul apa? Sebelumnya ada apa itu? Kana. Ah, ya. Maf'ulnya kana. Naam, khabarnya yakunu. Ay yakuna. Isimnya mana? Dhamir mustatir. Huwa kembali ke orang tadi, ya, man. Huwa binafsihi. Dia akan menjadi orang yang kuat di dalam tafsir ghaira. Nasab sebagai dia menjadi orang yang kuat dalam tafsir yang tidak membutuhkan kepada lainnya. Naat bagi qawiyan. Wa kalamullahi azza wa jalla mundu bu'itsar rasulu. Naibul fa'il. Ikra ya akhna. Adran nasi. Walaupun wajib rujuk kepada tafsir Quran, karena mereka para sahabat itu apa? Orang yang paling bukan lebih di sini maknanya, paling. Oh, yang paling tentang makna-makna tersebut. Makna-makna Al-Qur'an. Kemudian kembali kepada kira-kira stasiun tabi'in. Tetapi dengan bersamaan itu tidak ada seorang pun yang bisa bukan menyamai, ya setahu itu mencakup semua, ya mencakup. Ketika menjelaskan satu ayat, tidak ada yang bisa dengan pembahasannya itu mencakup makna daripada kalamullah tersebut. Wa in kana yajibu ruju'u, ruju'u fa'il dari yajibu ila tafsiri sahabati ndak ya kana mudhaf ila li annahum adra adra rafa nasab jar sebagai lo marfu fi mahali adro itu bukan isi bukan fiil. Kalau adri baru fiil. Adro itu isim tafdil af'alu. Isim af'alu wazannya marfu sebagai khobar anna. Tanda rufanya dengan apa? Kenapa? Satu. An-nasi. Apa Isa? Hah? Tadi bilang apa? Lah ya, kubaran. Hum? Iya. Merupakan kubar. Saya bilang apa tadi? Adro itu rofa sebagai kubar anna. Antu? Isimnya. Lah dhamir humnya itu sebagai apa? Oh, sudah ada isimnya kok. Ya? Nah. An-nasi sebagai apa ya, Pak Isa? Mudhaf ilaih. Suma ila kutubil mufassirin tabi'in. Lakin ma'adhalika la ahada. Ahada. Isimnya la. Rafa nasab jazm. Syair. Mabniun. Yastawibu kalam Allah. Istamir ya khana. Alladhi ara anna tariqat al-muslah ayyukarrir an ada an ayyukarrir al-insanu oh, an kok dijazmi pripun ayyukarrir ragu-ragu tapi an itu apa? Amil apa? Nasab. Ayyukarrir al-insanu tafsirul ayati fi nafsihi. Thumma ba'da dhalika yuraji'u kalamul alamal mufassiri fa idza wajadahu biqan biqan wa hada ma mimma wa hada ma mim ada enggak ada minnya langsung ma saja iya mimnya satu semuanya satu ini dua ini cetakannya beda penerbitnya juga beda. Fahada ma yumkinuhu mimma yumkinu ya hampir sama min tafsiril fahada ma yumkinuhu min tafsiril qur'ani wa yu wa yubassiru yu yas ya ya double itu kan ba yassiruhu yu yassirahu yassirahu wa in wajadahu mukhalifan raja'a ila shawab. Nah. Dan yang maka yang aku lihat aku pandang bahwasanya jalan metode yang bagus, yang sangat bagus adalah seseorang, fa'ilnya insan didahulukan, seorang mengulang-ulang tafsir ayat pada dirinya, kemudian setelah itu merujuk kepada perkataan para ahli tafsir. Apabila dia mendapatinya, mengikuti, mencocoki, maka inilah yang apa yang memungkinkannya dari tafsir Al-Quran dan dimudahkan untuknya. Dan jika dia mendapatinya tadi, maka dia merujuk kepada yang benar. Nah, wallahu a'lam bishawab. Adapun hifdzul Quran, insyaallah pada pertemuan berikutnya, bi'idznillahi ta'ala, naktafi bihadza.